tampang yang ke selanjutnya. Kita goyang-goyang kembali. Monggo. Yo. Okay. Ada perjuangan dan doa. Terima kasih, yo gantian. Terima kasih cantik.